Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'd. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, qala Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Al Abdul Latif rahimahullah fi Dawabit al-Jarh wa at-Ta'dil, dalam penjelasan mengenai riwayatul mubtadi, di mana penulis rahimahullah sudah membawakan 4 mazhab, kemudian beliau rahimahullahu taala cenderung untuk menguatkan pendapat yang kedua, dan ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya riwayatul mubtadi itu diterima. Riwayatul mubtadi diterima, yang penting dia jujur, la yastahilul kadzib, sebagaimana ini merupakan syarat bagi semua perawi yang lain, yakni harus shiddiq. Kemudian beliau membawakan kalam dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang mengutip ucapan dari Imam Syafi'i, kemudian juga kalam dari Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah berkenaan dengan khawarij, ya berkenaan dengan penjelasan beliau mengenai dua jenis bid'ah, yang mana bid'ah yang sughrah ini diterima riwayatnya. Kemudian dalil yang ketiga ataupun ucapan ulama yang ketiga yang beliau bawakan untuk menguatkan pendapat yang beliau pilih, kata beliau rahimahullah, jim qaulul hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, at-tashayyu'u fi 'urfil mutaqaddimin huwa i'tiqadu tafdhili 'aliyyin 'ala Utsman wa anna 'aliyyan kana musiban fi hurubihi wa anna mukhalifahu mukhthi'un ma'a taqdimi asy-syaikhain wa tafdhilihima. Kata beliau, yang dimaksud dengan tashayyu', ini biasa muncul di buku-buku Jarh wa Ta'dil ketika dikatakan fulan siqatun, ya misalnya, atau fulan saduq, ya kemudian dikatakan yatashayya, fulan siqatun yatashayya, misalnya apa makna yatashayya di situ, yang cenderung kepada Syiah. Yang dimaksud dengan yatashayya di sini, kata beliau, at-tashayyu' fi 'urfil mutaqaddimin, ya dalam urfnya ulama mutaqaddimin, adalah meyakini bahwa Ali lebih utama dibandingkan Utsman, ya meyakini bahwa Ali lebih utama dibandingkan Utsman, bahwa Ali musiban fi hurubihi, Ali yang benar dalam peperangan, khilaf yang terjadi, dan yang menyelisih Ali bin Abi Thalib dalam peperangan, itulah yang keliru, itulah yang salah. Walaupun demikian, mereka tetap mengunggulkan asy-syaikhain, yakni Abu Bakar dan Umar, dan tetap meyakini keduanya lebih utama dibandingkan Ali. Kemudian warubbama taqada ba'dhum anna 'aliyan afdhalul khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana mu'taqidu dhalika wari'an dayyinan shadiqan mujtahida fala turaddu riwayatihi bihadza la siyama in kana ghayra da'iyah. Terkadang ada sebagian orang yang tasyayyu' juga, dia meyakini bahwa Ali adalah manusia yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya orang yang meyakini Ali sebagai manusia yang paling utama? Kata beliau, kalau yang meyakini itu adalah orang yang wara', punya agama yang baik, jujur, mujtahid, maka tidak ditolak riwayatnya. Ya, yang mujtahidan bersungguh-sungguh dalam amalan, dalam ilmu, maka tidak ditolak riwayatnya dikarenakan itu. Apalagi kalau dia bukan da'iyah, bukan da'i. Wa amma at-tashayyu'u fi 'urfil mutaakhirin fa huwa ar-rafdul mahdhu. Adapun tasyayu' di urfnya ulama mutaakhirin itu murni merupakan bentuk rafad. Ya, dan kita tahu ya bahwa Rafidhah, mereka dinamakan Rafidhah karena mereka Rafidhah Abu Bakar dan Umar. Mereka membuang dan menolak Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, mencela mereka, melaknat mereka, bahkan mengkafirkan keduanya radhiyallahu anhuma. Ya, jadi tasyayu' di urfnya mutaakhirin itu mahd, apa ar-rafdu al-mahd. Naam. Bukan lagi masalah Ali lebih utama dan seterusnya, tapi sudah menyerang kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Fala tuqbalu riwayatu Rafidhi al-ghali wala karamah. Maka enggak diterima riwayat Rafidhi seperti ini. Wa qad zakara Syekh Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah rahimahullahu taala tawjihan daqiqan li mithli hadhihi al-mawatin faqala. Syekh Muhammad Ibn Muhammad Abu Syuhba menyebutkan satu taujih, arahan yang sangat detail berkenaan dengan masalah ini. Faqal, idza wajadna ba'dhal a'immatil kibari min amsalil Bukhari wa Muslimin lam yataqayyad fi man akhraj lahum fi kitabihi bi ba'dil qawaid fadhalika li'tibaratin dhaharat lahum rajjahat janibas sidqi 'alal kadhibi wal bara'ati minat tuhma. Kata beliau rahimahullah, ini perkara yang penting. Kalam beliau rahimahullah ini penting. Kata beliau, kalau kita mendapati amalan dari sebagian a'immatul kibar semacam Bukhari dan Muslim atau yang selainnya, amalan mereka lam yataqayyad, tidak terkait, tidak mengikuti aturan umum, ya, aturan umum mengenai kriteria perawi, fiman akhraja lahum fi kitabihi bi ba'dil qawaid, ya, yakni kaidah apa amalan mereka lam yataqayyad bi ba'dil qawaid, tidak terkait ataupun melanggar ataupun tidak sesuai dengan sebagian kaidah berkenaan dengan kriteria perawi pada rawi-rawi yang mereka akhraja lahum fi kitabihi, yang mereka riwayatkan dalam kitabnya. Ya, maksudnya kadang-kadang yang bertanya, ini Al-Bukhari kenapa meriwayatkan dari si fulan? Si fulan kan dhaif. Ya, si fulan kan dhaif. Kenapa Al-Bukhari dan Muslim atau Muslim meriwayatkan darinya? Ini kan melanggar apa namanya? Qawaid. Ya. 6. Ini kenapa Al-Bukhari meriwayatkan dari si fulan padahal dia seperti ini dan seperti itu? Misalnya, ini melanggar qawaid. Nah, kata beliau, kalau ditemukan seperti itu amalan mereka, maka fadzalika li'tibaratin dhaharat lahum. Itu murni karena pertimbangan. Ada itibarat, ada pandangan-pandangan, ada pertimbangan-pertimbangan yang nampak bagi mereka, yang tidak nampak bagi selain mereka. Rajihat, yang mana pertimbangan ini atau qara'in ini, qarina ini menguatkan sisi kejujuran ya perawi dibandingkan kesalahannya, wal bara'ati minat tuhmah. Ya, dan perawi itu lepas dari segala tuduhan. Ya, jelas ya. Dan ini sudah berlalu di Al-Ba'ith, kita jelaskan di Al-Ba'ith bahwasanya Al-Bukhari ataupun Muslim meriwayatkan hadis-hadis dari perawi yang dhaif dikarenakan mereka berdua telah mengintiqa', memilih-milih hadis mereka. Hadis perawi yang dhaif tersebut. Sudah diketahui bahwasanya perawi yang dhaif tidak mungkin semua hadis-hadisnya salah. Itu tidak mungkin. Ya, sedhaif apapun, seburuk apapun hafalan seorang, dia pasti punya hadis-hadis yang bagus. Nah, hadis-hadis yang bagus inilah yang diintiqa' oleh Al-Bukhari, kemudian diriwayatkan dalam Sahihain. Ya, Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka kalaupun ada rawi dhaif dalam sahih Bukhari dan Muslim, itu karena mereka telah mengintiqa' hadis-hadisnya. Ya, maka tidak dipandang, seperti kita sebutkan sebelumnya, ketika status seorang perawi dalam buku-buku jarh wa ta'dil, fulan dhaif, maka ini adalah hukum umum, bukan hukum untuk hadis per hadisnya. Bukan berarti fulan yang dihukumi dhaif, semua hadisnya dhaif. Enggak. Ini hukum umum. Hukum umum bagi dia, secara global riwayatnya dhaif. Tapi dia punya riwayat-riwayat yang sahih. Ya, dia punya riwayat-riwayat yang bagus. Nah, itulah yang diintiqa oleh as-syaikhain dalam as-sahihain. 6. Jelas ya? Wa idha ta'arada kalamun naqidi wa ta'arada kalamun naqidi wa kalamu sahibai sahihaini fi man akhraja lahum asy-syaikhan min ahli al-bid'ah qaddima kalamuhuma wa i'tibaruhuma lirawi ala kalami ghairihima li'annahuma a'rafu birrijali min ghairihima. Termasuk juga dalam masalah mubtadi, kalau ditemukan dalam sahihain riwayat al-mubtadi, ya sama, mereka punya pertimbangan kenapa mereka meriwayatkan riwayatnya. Kata beliau, kalau terjadi ta'arud, pertentangan antara kalamnya yang mengkritisi, misalnya Imam Ad-Darqutni, ya bertentangan dengan kalamnya sahibai sahihain, Al-Bukhari dan Muslim, dalam masalah perawi yang keduanya riwayatkan, ya, misalnya dia adalah min ahli bidah, maka didahulukan ucapannya Bukhari dan Muslim. Didahulukan pertimbangan mereka keduanya, pertimbangan keduanya dibandingkan ucapan yang mengkritik tersebut. Kenapa? Karena keduanya lebih paham, lebih tahu tentang rijal dibandingkan selain mereka. Yani jalalatuhuma fi hadza sya'n. 6. Maka tidak bisa kemudian seorang memakai kawaid ammah, kaidah-kaidah umum, ya, kaidah-kaidah mutlak, ya, kawaid mutlaqah kemudian diterapkan kepada kalamnya ataupun amalannya para ulama. Dan ini tidak hanya berlaku pada Bukhari Muslim, pada semua ulama yang lain. Ya, Ibnu Ma'in, Imam Ahmad Dharqutni, sebelumnya Abdurrahman bin Mahdi, Nabi Ibn Said Al-Qattani, Imam Malik. ketika mereka meriwayatkan dari perawi yang dhaif, jangan dikira dia ya, oh ini meriwayatkan dari perawi dhaif. Enggak, mereka punya pertimbangan darinya. Mereka punya pertimbangan. Taib. Ini kalam dari Syekh Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah rahimahullahu taala. Kemudian beliau menjelaskan, penulis rahimahullah di sini menjelaskan maksud dari kalam Abu Syuhbah. Wa la'allahu yaqsid bi hadhihi al-ibarati ma yali. Mungkin yang beliau inginkan dari ucapan beliau ini sebagai berikut. Beberapa perkara sebagai berikut. Alif ay yakuna ittihamur rawi bil bid'ati dhannan. Faqad tuhima Abdul Warith ibn Sa'id At-Tannuri Al-Basri ya bil qadar li ajli sana'ihi ala Amr bin Ubaid haitsu qala laula annani a'lamu annahu saduqun ma haddastu anhu. Ya. Kata beliau, ya, di sini kemudian beliau menjelaskan beberapa sisi ya. Yani alasan mengapa Al-Bukhari rahimahullah ataupun Muslim meriwayatkan dari seorang perawi yang dikatakan oleh An-Naqid pengkritik bahwa dia mubtadi. Dia mubtadi tapi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita dikatakan tadi oleh beliau bahwa Al-Bukhari dan Muslim ketika meriwayatkan riwayat seorang yang dikatakan mubtadi, beliau punya pertimbangan, beliau punya alasan tersendiri. Ya. Alasan yang pertama, di sini disebutkan bahwa bisa jadi tuduhan perawi itu bahwa dia mubtadi itu sekedar dhonnan, belum terbukti. Belum terbukti ataukah baru dugaan semata. Ya. Contohnya Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadisnya Abdul Warits ibn Said At-Tanuri, rawi masyhur rahimahullah taala, Abdul Warits ibn Said At-Tanuri, beliau meriwayatkannya. Namun beliau dituduh ya, meyakini bid'ah qadari dikarenakan beliau memuji Amr bin Ubaid. Di mana beliau berkata, seandainya saya mengetahui ya, seandainya saya tidak tahu bahwa dia soduk, tidak mungkin saya menceritakan darinya. Yani seandainya saya tahu dia bukan soduk, tentu saya tidak akan meriwayatkan darinya. Nah, ini kan sebenarnya bukan mimbab madah ya, bukan pujian. Beliau hanya menyebutkan kenyataan bahwa dia oke, qadari, tapi dia soduk. Masalah menurut saya dia soduk, karena itulah saya meriwayatkan darinya. Wa qala al-Bukhari wa qala Abdus Samad ibn Abdul Warith maghzubun ala abi. Ini putra dari Abdul Warith. Abdus Samad ibn Abdul Warith ibn Said At-Tanuri Al-Basri. Iya, kata Abdus Samad membela ayahnya, maghzubun ala abi. Iya, wa ma sami'tu minhu yaqulu fil qadri qattun syai'a. Ya, tuduhan bid'ah qadari kepada ayahku itu dusta, maghzub. Maghzubun ala abi. Ya. Itu fitnah terhadap ayahku. Saya sama sekali tidak pernah mendengarkan ya sedikit pun ucapan tentang qadar dari ayahku. Baik. Sudah ya. Kemudian ini alasan yang kedua. Ayyakuna naqlu libtida'i mukhtalafan fi thubutihi anir rawi. Kalau tadi yang pertama Al-Bukhari meriwayatkan dari seorang perawi yang dikatakan mubtadi, tapi beliau tetap meriwayatkan darinya dikarenakan pertama itu tidak sabit, sekedar tuduhan semata tanpa ada dasar yang bisa dikuatkan. Yang kedua, adanya Bukhari dan Muslim tetap meriwayatkan dari seorang mubtadi. Kenapa? Karena adanya ikhtilaf dalam penukilan dari rawi tersebut, bahwa ada yang mengatakan dia mubtadi, ada yang mengatakan dia bukan. Ya, jadi ada apa? Ikhtilaf dalam naqlul ibtida', ya, anir rawi. Jadi diperselisihkan mengenai subut, apakah syah tidaknya apa nukilan ibtida' dari perawi tersebut atau tidak. Faqad takallama Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanukhi fi Hassan ibn Athiyah Al-Muharibi min ajli al-qawli bil qadar wa ankara dhalika al-Auza'i. Contohnya adalah Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanukhi, beliau mengkritisi atau menyebutkan bahwa Hassan ibn Athiyah itu apa? Meyakini bid'ah qadariyah, wa ankara dhalika al-Auza'i, tapi al-Auza'i mengingkarinya. Ini khilaf dalam subutun naql. Maka Bukhari dan Muslim meriwayatkan darinya. Jim an yasbuta naqlu libtida'i yani rawi wa yasihhu ruju'uhu anil bid'ah wa taubatihi minha. Ini. Memang syah dia pernah melakukan bid'ah, tapi kemudian syah juga bahwa dia rujuk darinya. Makanya Bukhari Muslim meriwayatkan darinya. Nah, ini kalau orang enggak tahu ya tadi, bisa jadi dia mengatakan bahwa Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari mubtadi secara umum gitu. 6. Namun di antara alasan beliau meriwayatkannya adalah sudah sabit apa rujuknya. Faqad sahha ruju'u Bishr ibn Sari al-Basri anit tajahum. Ya. Telah sahih rujuknya Bishr ibn Sari al-Basri dari Jahmiyah. Dal anyar wir rawi atau anyar anyara rawi anyara rawi bid'atan muayyanah ya'taqiduha wa la yatakallamu fiha fadlan an adami da'watihi ilaiha. Sebentar. Taib, fun. Alasan yang lain, Al-Bukhari meriwayat, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya, meriwayatkan dari seorang mubtadi, adalah karena seorang rawi atau rawi tersebut, mungkin dia meyakini satu bid'ah tertentu. Tapi dia tidak pernah ngomong tentang itu, tidak pernah ngomong, apalagi mau mengajak. Jadi dia yakini sendiri, dia menganutnya sendiri, tidak pernah dia ngomong-ngomong sama orang saya meyakini, apalagi dia mau mengajak orang lain kepada bid'ah tersebut. Contohnya, faqad kana Abdullah bin Amr ibni Abil Hajjaj yaral qadar. Abdullah bin Amr ibni Abil Hajjaj meyakini apa bid'ah qadariyah. Qala Abu Daud, lakinnahu kana la yatakallamu fihi. Dia tidak pernah ngomong tentang itu. Alasan yang lain, ha alla yakuna ar-rawi da'iyatan ila bid'atihi. Faqad kana Abdullah bin Abdillah al-Basri as-Sami ya wa Hisyam ibnu Abi Abdullah Dustawi wa Yahya bin Hamzah al-Hadrami yarawna al-qadar wa la yad'una ilayhi. Masyaallah. Kata beliau, terkadang ada seorang perawi, dia meyakini suatu bid'ah tapi tidak pernah mengajak kepadanya. Seperti misalnya Abdullah bin Abdillah al-Basri, kemudian Hisyam bin Abi Abdullah Dustawi, rawi masyhur rahimahullahu taala. Hisyam ibnu Abi Abdullah Dustawi ya, dan Yahya bin Hamzah al-Hadrami. Ada yang membaca Dastawai, ada yang membaca Dastawai. Nah, mereka bertiga ini, ya, mereka bertiga, ya, ya rawan al-qadar wa la yad'una ilaih. Ya. Wa man akhraja lahumul a'immah min ghairi al-asnafis sabiqah i'timadan ala ma'urifa fi minhum minas sidqi wal amanah. Ya. Kata beliau, dan siapa saja dari para imam, dari para a'immah, yang meriwayatkan dari mubtadi yang tidak masuk dalam berapa ini 1 2 3 4 5 5 kriteria sebelumnya ya ya tidak masuk dalam apa 5 kriteria sebelumnya itu dikarenakan mereka apa bersandar pada kejujuran dan amanah mereka yang sudah terkenal ya ini si mubtadi ini orang yang menganut bid'ah ini ya orang yang menganut bid'ah ini dia sudah terkenal sidq dan amanah ya 6 maka diriwayatkan hadisnya. Kama qala al-Hafiz al-Dhahabi rahimahullah, Aban ibn Taglib al-Kufi syi'iyun jald, lakinnahu saduqun, falana sidquhu wa alaihi bid'atuh. Kata al-Dhahabi rahimahullah, Aban bin Taglib itu al-Kufi, seorang syi'i yang apa garis keras ya, syi'i yang keras, gitu. Yang tulen, syi'i tulen, gitu ya. Akan tetapi dia jujur, maka bagi kami kejujurannya dan atas baginya bid'ahnya. Taib. Ini yang lain pada kemana? Ada kegiatan? Ada sebelah sana? Oh, iya, iya. Air. Anda pikir. Air. Iya, long. Kayak long sekali. Labas. Sudah ya? Kemudian, alasan yang lain, wow. Wa man udila bi riwayatihi anil usuri ilal mutaba'ati wasyawahid aw lam yukhrij hadithuhu illa makrunan bi ghairihi kama akhraj al-Bukhari hadits Abbad bin Yaqub Ar-Rawajini Al-Kufi Makruna. Nah, alasan yang lain kenapa Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari orang yang menganut bid'ah adalah terkadang riwayat dia diudila, dipalingkan dari riwayat usul, tapi tidak ditaruh sebagai riwayat usul, namun ditaruh di mutaba'at dan syawahid. Ya. Atau misalnya diriwayatkan hadisnya di usul, tapi selalu makrunan, yakni digandengkan dengan rawi lain yang aman. Gitu. Nah, makrunan. Sebagaimana Al-Bukhari meriwayatkan hadisnya Abbad ibn Ya'qub, makrunan. Nah. Abbad ibn Ya'qub ini, kata Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, saduqun rafidiyun. Hadithuhu fil Bukhari makrunun. 6. Kata Ibn Hajar rahimahullah berkenaan dengan Abbad ibn Ya'qub, dia rawi yang jujur, ya, menganut rafidah. Ya, dia rafidah, ya, tapi dia jujur. Hadisnya dalam Bukhari itu makrun, yakni di bergandengan, yakni mutaba, apa, dijadikan mutabi', mutaba bagi jalan yang lain, bagi rawi yang satu. 6. Wa balagha Ibn Hibban faqala yastahiqqu at-tark. Ibn Hibban terlalu berlebihan ketika menjarah beliau, menjarah Abbad ibn Ya'qub ini, dengan mengatakan yastahiqqu at-tark. Ini terlalu berlebihan, kata beliau. 6. Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam sahih walaupun makrun. Wa qad qala Ibn Khuzaimah rahimahullah haddatsana thiqah fi riwayatihi al-muttahamu fi dinihi Abbad ibn Ya'qub. Ya. Menceritakan kepada kami rawi yang siqah dalam periwayatannya namun tertuduh pada agamanya, yakni dia rafidi. Siapa dia? Abbad ibn Ya'qub. Nah, perhatikan kalau kita lihat masalah ini, ya. Kalau kita lihat permasalahan ini, kita bisa melihat bagaimana insafnya para ulama. Ya. Menginsafnya para ulama dalam menyikapi permasalahan ini. Mereka tahu betul batas-batas. Mereka tahu betul apa namanya? Batasan, ya, antara satu permasalahan dengan permasalahan lain. Dan inilah ilmu. Inilah ilmu yang hakiki ketika seorang bisa membenarkan atau membedakan dua hal yang berbeda walaupun mungkin ada kemiripan. Ya. 6. Membedakan antara dua hal yang berbeda dan menyamakan antara hal yang sama. 6. Maka sini mereka rahimahullah tidak mencampuradukkan masalah riwayat dengan masalah apa? Masalah diroyah. Masalah diroyah, mereka hanya mengambil ilmu dari ahlus sunnah. Ya? Mereka hanya mengambil ilmu dari ahlus sunnah. 6. Jelas sampai sini? Adapun masalah riwayat, mereka mengambil dari mubtadi. Mereka mengambil dari mubtadi selama dia jujur. Dan mereka tidak mencampur adukan hal tersebut. Tidak mencampur adukan hal tersebut. 6. Dan apa yang sudah disebutkan dari mazhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebelumnya, bahwa dikhawatirkan nanti tarwijan, ya, akan melariskan bid'ahnya dan membuat dia terkenal ketika meriwayatkan darinya. Kita katakan illat semacam ini bisa dinafikan dengan cara apa? Ditanamkan ilmu yang benar. Ditanamkan ilmu yang benar. Jelas, ya? Maksudnya apa? Kita tanamkan kepada orang bahwa ketika kami meriwayatkan dari seorang suatu riwayat, itu murni sebagai riwayat. Itu kami tidak mentazkiah dia, kami tidak merekomendasikan belajar sama dia, belum tentu. Ya. Namanya riwayat, sekedar riwayat. Namanya riwayat, sekedar apa? Sekedar riwayat. Nah, ini yang harus difahamkan kepada, disebarkan ilmu ini kepada, ya, talabatul ilm. Bukan justru kemudian mengharamkan apa-apa yang dibolehkan. Mengatakan tidak boleh meriwayatkan, ya, meriwayatkan hadis dari mubtadi secara mutlak, ya, karena begini dan begitu. Tapi kalau dikhawatirkan bahwasanya nanti melariskan bid'ahnya atau membuat dia terkenal, itu bisa dinafikan dengan menyebarkan ilmu. Justru jangan ilmunya disembunyikan, ya, melarang mengambil riwayat. Sekali lagi, riwayat bukan diroya. Melarang mengambil riwayat dari orang yang mengambil bid'ah, kemudian menyembunyikan juga ilmunya, bahwa sebenarnya boleh, cuman apa namanya, mimbabir riwayat, dan itu bukan merupakan tazkiyah. Ya, jelas sampai sini, ya. Yang ada sekarang justru menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan penjelasan yang benar dalam masalah ini. Seandainya hal ini disebarkan, diajarkan dalam buku-buku mustalahul hadis dan seterusnya, tentunya bahwasanya riwayah itu laisat tazkiyah. Riwayat itu bukan tazkiyah kepada orang tersebut, bukan berarti ilmunya terpercaya, bukan berarti dia diambil ilmunya, bukan berarti dia kita belajar kepadanya. Ini kalau ditanamkan dan disebarkan, maka kekhawatiran untuk melariskan bid'ah ataupun membuat ahli bid'ah terkenal karena dia meriwayatnya, itu akan hilang kekhawatiran seperti itu. Kekhawatiran itu justru muncul kalau ini ditutupi. Kalau hal ini ditutupi, enggak diriwayat, itu berbeda dengan diroyah. Berbeda dengan diroyah. Karena itulah kalau kita lihat para ulama terdahulu, baik di zaman masih apa namanya, di zaman sebelum tadwin sunnah nabawi ya, maupun di zaman-zaman setelah tadwin, di zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentunya, ya, di zaman-zaman ulama mutakhirin, setelah semua hadis-hadis sudah diriwayatkan dengan sanadnya dalam kutubul mu'tamadah, dalam kutubul sunnah, ya. Nah, mereka tetap melakukan itu. Mereka mengambil riwayat dari siapa saja, tapi menuntut ilmu, mereka pilih-pilih. Ya, yakni dari siapa saja yang memenuhi kriteria sebagai seorang perawi tentunya. Nah, tidak membatasi diri dalam, ya, pada jenis tertentu. Dan karena itulah kalau kita melihat di sanad-sanad di zaman sekarang, di zaman-zaman belakangan, itu hampir-hampir tidak bisa lepas dikatakan dari awal sampai akhir semua ahlus sunnah orang-orangnya dalam sanad. Itu sulit menemukan sanad seperti itu di zaman-zaman belakangan. Ya, di zaman-zaman belakangan. Sulit untuk mendapatkan dalam sanad itu apa? Dari awal sampai akhir itu ahlus sunnah semuanya, sulit. Ya, gimana caranya? Apa salah satu rujukan ya, pusat perputaran sanad di kalangan orang-orang belakangan adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Ya, fihi wa fihi ma fihi tentunya. Jelas ya? Ya. Bagaimana bisa kemudian dikatakan bahwa semua sanad harus bersih, semua harus ahlus sunnah misalnya? Enggak, itu tidak mungkin di zaman belakangan. Ya. Kalaupun dia 80% ahlus sunnah, ada penyelisihannya pada sebagian bentuk. Ada yang seperti itu. Dan semua sanad pasti ada orang-orang yang dalam tanda kutip mutakallamun fihi. Maka kalau dipersyaratkan misalnya semuanya harus ahlus sunnah, tidak boleh ada yang lain-lain sedikit, ya, padahal ini hanya mimbab riwayat, akan terputus. Terputus. Jelas sampai sini ya? Ya. Artinya jalan-jalan itu hanya akan sedikit. Ya, mungkin masih tetap masih ada yang terjaga, tapi jumlahnya sedikit sekali. Jumlahnya sedikit sekali. Jelas ya? Ya, ala kulli hal, ini amaliyah para ulama. Amaliyah para ulama. Bahwa mereka dalam masalah riwayat, mereka mengejar apa? Memperhatikan kriteria dari sisi riwayat, bahwa dia jujur, dia punya kitab yang terjaga, ya, sanadnya ulu, ya, maka diambil. Adapun dalam masalah mempelajari kitabnya, ya, belajar kepada orang yang, kepada ahlus sunnah. Tidak boleh mengambil ilmu kepada selain ahlus sunnah. Tidak boleh mempelajari suatu kitab dari selain ahlus sunnah, kan begitu. Nah, maka ini dua hal yang lihat para ulama bedakan. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah, oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala apa? Mengucapkan beliau tadi, ya, kata beliau, Aban bin Tadlib syi'iyun jald lakinnahu saduq, falana sidquhu wa alaihi bidatuh. Ya, ini kan menunjukkan insaf dari para ulama. Bagaimana bisa mereka membedakan dua hal yang memang berbeda, enggak dicampur-campur. Tidak dicampur-campur. Nah, ثم قال رحمه الله تعالى masih melanjutkan masalah alasan yang keenam ini, bahwa Al-Bukhari ataupun Muslim meriwayatkan dari mubtadi, dari orang yang menganut bidah makrunan. Kata beliau, wa qad naqala al-Hafiz az-Zahabi rahimahullah anil Hafiz Muhammad ibn al-Barqi qawlahu qultu li Yahya ibn Ma'in ara'aita man yurma bil qadri yuktabu hadithuhu, qala na'am. Ya, bahwa Muhammad ibn al-Barqi bertanya kepada Yahya bin Ma'in, bagaimana pendapat anda, ya, tentang orang yang yurma, yakni dituduh dengan bid'ah qadariyah, apakah tetap boleh diambil riwayatnya? Qala na'am, boleh. Qad kana Qatadah wa Hisham ibn ad-Dustawi wa Sa'id ibn Abi Aruba wa Abdul Waris wa dzakara jama'atan yaquluna bil qadar. Lihat Qatadah, ya, Qatadah muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ya, yang morisi ilmu dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Hisham ibn Abi Abdullah Dustawi, Sa'id bin Abi Aruba, ya, Sa'id bin Abi Aruba murid dari Qatada. Nah, Abdul Waris ibn Sa'id At-Tanuri yang disebutkan tadi, dan sejumlah ulama yang lain, mereka semua yaquluna bil qadar. Mereka semua apa? Punya meyakini akidah qadariyah. Wa hum thiqat. Ya, yuktabu hadithuhum ma lam yad'u ila syai'. Mereka semua perawi yang thiqah. Ya, tetap ditulis hadis mereka selama mereka tidak mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Maksudnya, ya, ketika dia menyampaikan riwayat, disampaikan saja, enggak usah ditambah-tambah, enggak usah dikomentari, enggak usah di ini dan seterusnya. Ya, ceritakan saja, enggak usah ditambah-tambahin atau dimasukkan, disisipkan penjelasan. Kapan disisipkan penjelasan tentang mazhabnya, maka ditinggalkan. Ya. tidak boleh diambil penjelasan tersebut darinya. Nah, adapun riwayat, kita mengambil riwayat darinya karena mereka sikot. Qala adh-dhahabi rahimahullahu taala, hadhihi mas'alatun kabirah. Ini masalah yang besar. Wa hiya al-qadari wal mu'tazili wal jahmi wal rafidhi idza 'ulima sidquhu fil hadisi wa taqwa wa taqwahu. Naam. Wa lam yakun da'iyan ila bid'atihi. Falladhi 'alaihi aktsarul ulama qabulu riwayatihi wal 'amal bi hadisihi. Kata beliau, kata Dzahabi, ini adalah masalah yang besar. Al-Qadari, orang yang menganut Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, jika diketahui kejujuran dia dalam hadis dan ketakwaan dia, dan dia bukan seorang dai, bukanlah dai kepada bidahnya, maka pendapat mayoritas ulama adalah menerima riwayatnya dan beramal dengan hadisnya. Wa taraddadu fid da'iyah, dan mereka berbeda pandangan dalam masalah dai. Hal yu'khadhu anhu? Fadhahaba kathiru minal hufadh ila tajannubi hadithihi wa hujranihi. Wa qala ba'duhum ila alimna sidqahu wa kana da'iya wa wajirna indahu sunnatan tafarada biha. Fakaifa subulana tarku tilka sunnah. Adapun orang yang da'iya, maka mereka taraddadu, berbeda pandangan. Apakah diambil hadisnya atau tidak? Maka banyak hufadh berpendapat tetap ditinggalkan atau dijauhi hadisnya dan ditinggalkan. Pendapat yang lain mengatakan kalau kita tahu dia jujur, maka walaupun dia da'iyah, ya, kalau kita mengetahui dia jujur dan dia seorang da'i, lantas kita menemukan suatu hadis yang dia tafarrud dengannya, tidak ada ahlu sunnah yang meriwayatkan darinya, meriwayatkan hadis tersebut, yang ada hanya dia, maka bagaimana boleh kita meninggalkan sunnah itu? Ya, bagaimana boleh kita meninggalkan sunnah tersebut yang tidak meriwayatkannya hanya gara-gara dia menganut bid'ah? Enggak boleh ditinggalkan sunnah tersebut. Fa jami'u tasarrufati a'immatil hadis tu'dinu bi annal mubtadi'ah idza lam tubih bid'atuhu khurujahu min da'iratil islam wa lam tubah damuhu fa inna qabula ma rawahu sa'il. Semua amalan a'immatul hadis tu'dinu, yani menginformasikan, yani menunjukkan bahwasanya mubtadi', selama bid'ahnya tidak membuat dia keluar dari Islam dan tidak menghalalkan darahnya, maka diterima riwayatnya. Ya, sa'ir, boleh diambil riwayatnya. Wa hadhil mas'ala lam tatabarhan li kama yanbaghi walladhi tadhha li minha anna man dakhala fi bid'ah wa lam yu'adda min ru'usiha wa la am'ana fiha yuqbalu hadithuhu kama masal al-hafiz Abu Zakaria bi ulaika al-mazkurin wa hadithuhum fi kutubil Islam li sidqihim wa hifdhihim. Kata beliau, masalah ini lam tatabarhan li kama yang bagi, belum nampak jelas bagi saya sebagaimana seharusnya. Yani beliau masih membutuhkan argumen yang lain, ya, masih butuh membaca argumen yang lain. Ya, namun kata beliau, walladzi tadhali, namun sejauh ini yang nampak bagi saya adalah siapa saja yang dakhala fi bidah, ya, namun dia tidak teranggap sebagai tokoh-tokoh bidah. Naam, wala am'ana fiha, ya, tidak larut dalam bidahnya, ya. Apakah dia da'i? Naam, maka hadisnya tetap diterima sebagaimana yang diberikan contoh oleh Al-Hafidz Abu Zakaria. Ya. Mungkin yang dimaksud di sini ya Habib Main mungkin, ya. Nah, dikasih contoh oleh Al-Hafidz Abu Zakaria bi ulaikal mazkurin, ya, dengan rawi-rawi yang tersebut tadi, wa hadithuhum fi kutubil Islam, dan hadis mereka ada dalam kitab-kitab hadis karena kejujuran dan dhabat mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, ini khulasah selesai pembahasan berkenaan dengan riwayatul mubtadi yang tidak sampai keluar dari al-Islam. Ya, kalau memang ingin mengambil suatu mazhab dalam masalah ini, ya, ingin mengambil satu mazhab dalam hal ini untuk diterapkan secara umum, ya, pendapat kebanyakan ulama yang membedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah. Nah, walaupun kalau kita lihat dari sisi argumen, yang kuat adalah pendapat dari sejumlah ulama seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Yahya bin Said Al-Qattan, dan selainnya dari para imam, bahwasanya riwayatul mubtadi, yang penting dia sidq dalam riwayatnya, ya, maka inilah riwayatnya bisa diterima. Intinya dia sidq. Intinya jujur dan lam yastahil al-kadzib. Ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dan juga setelahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah Ibnu Hajar punya dua kaul dalam hal ini. Yang terakhir, yang pendapat beliau yang terakhir adalah apa yang kita sebutkan, bahwa qabul riwayat al-mubtadi ma'lam yastahil al-kadzib. Baik. Ini khulasah kesimpulan berkenaan dengan riwayat al-mubtadi yang tidak mukaffirah, yang bid'ahnya tidak mukaffirah. Selanjutnya bid'ah yang bentuk yang kedua yang mukaffirah. Kata beliau, wa amma man yukaffaru bi bid'atihi faqad qala al-hafiz ibn kathir la iskala fi raddi riwayatihi. Adapun orang mubtadi yang dikafirkan karena bid'ahnya, maka Ibnu Katsir berkata tidak ada keraguan ya kalau riwayatnya ditolak. Wa hadha huwal mukhtar. Naam. Wa illa faqad hakal Hafiz Ibnu Hajar al-khilafa fi dhalika faqala mushiran ila al-bid'atil mukaffirah la yaqbalu sahibaha al-jumhur wa qila yuqbalu mutlaqa. Naam. Kata beliau, inilah pendapat yang terpilih, jelas bahwa riwayat mubtadi yang yukaffaru bi bid'atihi ditolak. Hanya saja bukan menjadi ijma. Kenapa? Karena Ibnu Hajar mengutip adanya khilaf. Adanya khilaf di mana beliau menyebutkan dalam Nusatun Nadhar, ya. Kata beliau mengisyaratkan adanya khilaf tentang riwayat mubtadi yang bid'ah yang kekafirannya, yang bid'ahnya itu mukaffirah. Kata Ibnu Hajar, jumhur tidak menerimanya. Wa qila yuqbalu mutlaqan. Ada yang mengatakan diterima secara mutlak walaupun dia mukaffirah. Wakila in kana la yaqidu hilal kadhib li nusrati maqalatihi qubil. Ada yang berpendapat kalau dia tidak meyakini halalnya dusta untuk menolong mazhabnya maka diterima. Ya, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wat tahqiqu annahu la yuraddu kullu mukaffirin bi bid'atihi li anna kulla ta'ifatin tad'i anna mukhalifiha mubtadi'ah. وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. Nah, kata beliau yang benarnya adalah tidak ditolak apa setiap orang yang dikafirkan dengan bid'ah itu tidak secara mutlak ditolak. Kenapa? Karena setiap sekte itu menghukumi bid'ah mubtadi kepada sekte lain yang lain. Bahkan terkadang ada yang berlebihan sampai mengkafirkan sekte yang lain. Nah, seandainya ini mau diterapkan, niscaya apa? Semua, ya, semua sekte itu berarti kafir karena ada yang mengkafirkannya. Ya. Jelas ya? Ini kalamnya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tentunya apa ya? Kita tahu apa yang beliau inginkan, cuman sebenarnya bukan itu yang dia mau dibahas. Yang diinginkan kan jelas, ada rawi yang kafir karena bid'ahnya. Adapun di sini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar sekedar yang penting ada tuduhan kafir, gitu. Yang penting ada tuduhan kafir. Padahal bukan itu yang diinginkan. Ya. Karena kalau memang sekedar ada tuduhan kafir, ya betul kata beliau, setiap sekte bisa saling mengkafirkan satu sama lain. Ya, tapi kan bukan yang dimaksud dengan bid'ah mukaffirah di sini bukan yang sifatnya subjektif setiap sekte menilai. Bukan itu yang diinginkan di sini tentunya. Tapi yang diinginkan adalah apa? Ya, yang perkara yang disepakati bahwa itu mengkafirkan. Perkara yang disepakati bahwa itu apa? Itu mengkafirkan. Yang mengingkari perkara yang al-ma'lum fid-dini bid-darurah. Karena itulah beliau menjelaskan setelahnya, fal mu'tamadu annallati turaddu riwayatuhu man ankara amran mutawatiran minasy-syar'i ma'luman minad-dini bid-darurah wa kadza man i'taqada aksahu. Nah, maka yang benar dalam hal ini adalah bukan sekedar kita ada yang dihukumi kafir oleh suatu sekte, berarti ditolak riwayatnya. Sekte ini membalas, kamu juga kafir, berarti ini ditolak riwayatnya. Yang lain mengatakan kepada sekte lain, kamu kafir, berarti ditolak riwayatnya. Ya, bukan itu yang diinginkan. Kalau seperti itu, kata Ibnu Hajar, ya otomatis semuanya kafir dong, karena saling mengkafirkan satu sama lain. Kalau begitu, ditolak semua riwayatnya. Namun, kata beliau, yang dijadikan sandaran dalam hal ini adalah, ya, orang yang ditolak riwayatnya hanyalah orang yang mengingkari perkara yang mutawatir dalam syariat. Mengingkari perkara yang mutawatir dalam syariat ma'luman fid dini bidarurah. Ya, dia mengingkari itu atau dia meyakini sebaliknya, kebalikan dari itu. 6. Fa amma man lam yakun bi hadhihi sifati wa dhamma ila dhalika dhabtuhu lima yarwihi ma wara'ihi wa taqwahu fala mani'a min qabulihi. Ya, adapun ya perawi yang tidak seperti ini keadaannya, yakni tidak mengingkari ya perkara-perkara yang mutawatir, yakni bid'ahnya tidak sampai mukaffirah, ya, apalagi kalau dia punya dhabat, dia punya wara' dan dia punya takwa, maka tidak ada alasan untuk menolak riwayatnya. Tidak ada alasan untuk menolak riwayatnya. Wa qala aidan, beliau juga berkata rahimahullahu taala, alladhi yadhharu anna alladhi yuhkamu alayhi bil kufri man kana al kufru sariha qawlihi wa kadha man kana yani al kufru lazima qawlihi wa uridu alayhi faltazama. Ya, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang nampak bahwa yang dihukumi sebagai kekafiran adalah yang dihukumi sebagai kafir adalah orang yang man kana al kufru sariha qawlihi, yang kekafiran yang ucapannya itu sharih, menunjukkan kekafiran. Yani sharih tidak ada ihtimal lain kecuali kekafiran ucapannya. Tidak ada ihtimal lain kecuali kekafiran ucapannya. Mau diarahkan ke mana-mana enggak bisa. Memang ucapannya sudah cuma satu arahnya ke sana, tidak ada ihtimal lain. Yang kedua, demikian pula orang yang ucapannya konsekuensi lawazim dari ucapannya adalah kufur, kekafiran. Wa uridu alaihi faltazamahu. Kemudian ketika diklarifikasi, dia menerima kelaziman tersebut. Iya. Jelas ya? Wa amma man lam yaltazimhu wa nadala anhu fa innahu la yakunu kafira walau kana lazimu kufra. Adapun orang yang tidak menerima kelaziman tersebut dan tetap membela dirinya namun tidak menerima kelaziman tersebut, maka dia tidaklah kafir, ya, walaupun kelazimannya kafir. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapan itu ada dua dalam hal ini. Ada ucapan yang sharih. Sharih itu tegas, tidak ada ihtimal lain kecuali memang kekafiran maknanya. Maka yang seperti ini dikafirkan, kata beliau. Kemudian yang kedua, ada ucapan yang tidak sharih kepada kekafiran, tapi ini ucapan kalau kita turunkan, kita cari turunannya, kelazimannya kelaziman kufur. Contoh misalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ketika mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan buruk, apa konsekuensinya, apa kelazimannya? Berarti ada pencipta selain Allah. Berarti ada pencipta selain Allah, ya kan? Ini kan kelaziman mazhabnya Mu'tazilah. Ketika dia mengatakan bahwa keburukan itu bukan Allah yang ciptakan, tapi makhluk yang menciptakannya sendiri, apa kelazimannya? Berarti ada pencipta selain Allah. Ini kekufuran. Ah, kata beliau, jenis ucapan yang kedua, yaitu ucapan yang tidak sharih menunjukkan kekufuran, namun kekufuran menjadi lawazim, kelaziman ucapannya. Maka kata beliau, yang seperti ini kita klarifikasi. Ya, kenapa? Karena kaidahnya ma'ruf, lazimul qaul laisa biqaul. Ini dhabit yang penting dalam menghukumi memahami ucapan orang lain. Lazimul qaul laisa biqaul. Bahwa konsekuensi suatu ucapan itu bukanlah ucapan. Konsekuensi suatu mazhab itu bukanlah mazhab orang tersebut. Maka tidak boleh kita mengatakan terhadap Mu'tazilah, mazhab kamu, akidah kamu meyakini ada pencipta selain Allah. Tidak boleh. Walaupun lawazim mazhabnya begitu. Cuma tidak boleh kita mengatakan itu mazhab mereka. Kenapa mereka tidak pernah mentasrih? Itu hanya lazim dari mazhab mereka. Nah, maka kata beliau, kalau ada orang yang ucapannya kayak gini, ya, yang kelazimannya merupakan kekufuran, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, uridu alaihi, kita klarifikasi. Kita datang kepadanya, ini mazhab kamu, ini ucapan kamu, konsekuensinya begini nih, kekufuran. Kamu terima enggak konsekuensi ini? Dikatakan faltazamahu, kalau dia terima dengan konsekuensinya, taib, dikafirkan. Tapi kalau dia lam yaltazimhu, dia tidak menerima kelaziman tersebut. Wa na'dhala anhu, tetap berhujjah dengannya, berargumen, tapi menolak kelaziman tersebut, maka dia tidak kafir. Walaupun kelaziman ucapannya itu kekafiran. Jelas ya? Qala As-Sakhawi rahimahullah wa yanbaghi hamluhu ala ghairi al-qath'i liwafiqa kalamahu al-ula al-awwal. Dan selayaknya apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini pada poin yang terakhir ini diarahkan kepada pengingkaran kepada selain perkara-perkara yang qath'i. Adapun kalau perkara-perkara yang qath'i diingkari, ya selesai masalah. Iya kan? Tidak perlu kemudian diklarifikasi begini dan begitu. Ya. Kenapa? Karena sharih melanggar perkara yang mutawatir. Ya, maka tafsilan yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar bahwa ada ucapan yang sharih kepada kekafiran, ada yang ucapan tidak sharih tapi kelazimannya adalah kekafiran, ini kata Sakhawi selayaknya dibawa kepada perkara-perkara yang ghairul qath'i. Ghairul qath'i agar tidak bertentangan dengan ucapan beliau sebelumnya. Kenapa? Karena ucapan beliau sebelumnya, ya, ketika menyinggung tentang mutawatir tidak ada rincian seperti ini. Ya, tidak ada rincian seperti ini. Rincian seperti ini datang setelahnya. Maka kata Sakhawi supaya tidak bertentangan ucapan beliau, ini diarahkan kepada ghairul qath'i. Karena perkara yang qath'i, yakni yang mutawatir, sudah beliau sebutkan sebelumnya di atas hukumnya. Taib Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, cukup sampai sini. Sisi yang kritikan yang ketiga, ya, kritikan yang kedua, afwan, yaitu yang berkenaan dengan al-bid'ah dan sudah dijelaskan bahwa bid'ah yang kafirah di sini tidak diterima riwayatnya. bid'ah yang mukaffirah itu tidak diterima riwayatnya, berbeda dengan bid'ah yang ghairu mukaffirah. Sudah berlalu penjelasannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktai biadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalikal qadir 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.